Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi. Kita masih menceritakan tentang betapa kufurnya orang-orang kafir Quraisy dahulu dan menentangnya mereka terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menurunkan azab itu ayanan atas diri mereka dengan serta-merta dengan jelas. Suatu azab turunnya hujan batu, tidak. Tetapi karena apa? Karena Allah sangat mencintai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membincangkan hal tersebut pada ayat ke-34 dari surah Al-Anfal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum an la yu'adzibahumullahu wa hum yasuddun 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mengapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah sama menyimak pada pertemuan yang lalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azab di Mekah dengan turunnya hujan batu misalnya, atau banjir bandang yang menghabisi orang-orang kafir Quraisy, atau penyakit, atau apa saja. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat yang lalu, karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dan begitu juga masih adanya orang-orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kembali, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat mampu dan pasti bisa untuk menurunkan azab itu. Tetapi ya, Allah ingin menjelaskan kepada kita saat sekarang ini dan kepada umat-umat terdahulu bahwa sebenarnya lah mereka itu bukanlah orang yang pantas untuk menjadi penguasa, karena orang-orang yang berkuasa itu sebenarnya adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu hal yang menarik, tetapi mengapa kok kita melihat dalam perkembangan sejarah Islam dan hari ini misalnya orang-orang yang bertakwa itu berada di pinggiran? Nah, oleh karena itu kembali kita kepada mindset yang selalu dibangun di dalam sajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini, bahwa kebahagiaan itu bukanlah ketika kita bergelimang dengan harta. Kebahagiaan yang hakiki itu bukanlah ketika kita memiliki harta yang berlimpah ruah dan jabatan yang tinggi. Bahkan seringkali harta itu menjadi sumber malapetaka, dan jabatan itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam penjara. Maka daripada itu janganlah dikira bahwa harta adalah segalanya dan jabatan itu adalah sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan, tidak. Maka daripada itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan menegaskan di sini, in awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, artinya orang yang berhak menjadi penguasa itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memiliki rasa takut dari azab Allah, rasa takut daripada berbuat curang, rasa takut daripada bahwa hidup ini adalah sementara dan kemudian kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di suatu hari di mana kita tidak dapat lagi mengelah dan berkilah dari apa yang telah kita lakukan karena semuanya berada di depan mata. Baiklah para pendengar, ayat ini amat sangat menarik untuk kita kaji, dan di studio telah hadir pakar tafsir kita Ustaz Zainal Arifin. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Menarik yang Ustaz sampaikan, inna awliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, pelindung-pelindung Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat 34 dari surah Al-Anfal ini masih terkait dengan penghadangan kaum kafir Quraisy ketika umat Islam hendak umroh sehingga terjadi peristiwa Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Wahum yastaghfirun pada ayat 33 yang lalu dapat juga diartikan bahwa ada umat Islam yang menyembunyikan keimanannya di antara kaum kafir Quraisy dan mereka tidak mampu untuk hijrah karena kondisi tertentu. Mereka inilah yang mengucapkan istighfar sehingga kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah tidak diturunkan hujan batu atau azab yang lain. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan 34 ini bahwa kaum kafir Quraisy tidak layak untuk menjadi pemimpin terutama di kawasan Masjidil Haram karena pemimpin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Menarik tentang kajian orang-orang yang bertakwa, seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, kenapa kok orang-orang yang bertakwa ini termarginalkan atau terkalahkan, walaupun memang kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Dia 70 tahun atau 80 tahun atau bahkan 100 tahun dibandingkan akhirat yang berkekalan dan abadi. Tetapi ada motivasi yang perlu dibangun dalam setiap orang-orang yang bertakwa, bahwa dunia ini pun diwariskan untuk kita orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu bukan saja hidupnya di akhirat, tetapi di dunia ini juga kita harus hidup dan bisa memakmurkan bumi yang diwakilkan Allah kepada kita. Untuk itu kita menemukan ada prinsip harta itu baik di tangan orang-orang yang baik. Seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, dia menjadi buruk di tangan orang-orang yang buruk. Sehingga janganlah menjadi silau dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang buruk, tetapi menjadi silaulah dengan harta yang berada di tangan-tangan orang-orang yang baik. Seperti sosok Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memiliki dunia, jangankan bahasa manusia, bahasa semut pun dia paham. Jangankan bahasa manusia, bahasa burung hud-hud pun dia paham. Jangankan tentaranya dari jenis manusia, dari jenis jin pun dia punya tentara. Tetapi apa katanya? Dia berkata, Robbi zidni ilma, bukan Robbi zidni mala. Ya Allah, bukan tambahkan hartaku, tapi tambahkanlah ilmuku. Karena ilmu adalah pembuka jalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu merupakan dapat mengarahkan harta itu menjadi baik atau buruk. Ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta yang kamu miliki, kamulah yang akan menjaganya dan diperbudak olehnya. Untuk itu kalau kita melihat kenapa Allah begitu mensuges kita menjadi orang-orang bertakwa dan menyerahkan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa, karena apa? Karena Nabi Sulaiman yang mengharapkan ilmu itu juga berdoa, mudah-mudahan dia dimasukkan bersama orang-orang yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini merupakan doa Nabi Sulaiman, orang yang paling kaya di dunia ini, tetapi mengatakan, ya Allah, kalaulah saya boleh meminta, wish katanya ya, meminta satu harapan, maka yang aku minta bukanlah aku bertambah kaya, tetapi aku meminta supaya aku menjadi hambamu yang pandai bersyukur, dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang soleh. Untuk itu orang-orang yang soleh, orang-orang pandai bersyukur, itulah wali-wali Allah, karena mereka begitu takut kepada Allah. Muttaqun. Iya, menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sekalipun dalam bentuk betapa orang-orang kafir itu tetap tidak mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah menjelaskan in auliya'uhu illal muttaqun, bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang pantas untuk menjadi penguasa. Ini menunjukkan bahwa pada satu saat orang-orang yang bertakwa itu pasti akan menjadi penguasa. Artinya orang-orang yang saleh itu akan menjadi pemimpin, manakala mereka tentunya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dan mengikuti sebab-sebabnya. Nah, kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu dihalangi, pada tahun Sulhul Hudaybiyah itu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke kota Mekah, tetapi pada tahun berikutnya bukan hanya sekedar masuk, tetapi membuka dan membebaskan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Mereka masuk bukan hanya bisa umroh, bahkan mereka dapat membebaskan kota Mekah daripada kemusyrikan. Jadi nasrun minallah wa fathun qarib itu pasti akan dicapai oleh orang-orang yang saleh, tetapi dengan dua hal tentunya. Yang pertama yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, yaitu dengan ilmu yang ada pada dirinya, sehingga orang yang beriman kepada Allah itu hendaklah meningkatkan ilmu mereka, pengetahuan mereka. Dan kemudian yang kedua adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya itu tadi muncul rasa yakin di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beserta dengannya dan akan menolongnya. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman, bagi kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dapat berkuasa dan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, hendaklah terus istiqomah dalam dakwah ini. Jangan pernah kita merasa bersedih, kok dakwah saya enggak ada yang dengarin, kok orang tidak mau mengikuti apa yang saya katakan. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekian banyak mukjizat Dia miliki, Dia masih saja membutuhkan 23 tahun untuk menyebarkan agama Islam hanya di Jazirah Arab, apalagi dengan kita yang sangat lemah ini. Maka daripada itulah motivasi seorang dai adalah berbuat, hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka daripada itu, sebagai seorang yang bertakwa, jangan pernah kita merasa termarginalkan, walaupun bagi manusia, bagi orang, kita berada pada pinggiran. Mungkin tambahannya, Ustaz? Iya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak dari manusia tidak mengetahui. Mayoritas orang mengatakan itu kan nabi, itu kan sahabat, itu kan Nabi Sulaiman, itu kan Nabi Muhammad, apalah saya dibandingkan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Itulah kata-kata inferior, kata-kata orang marginal, kata-kata orang terpinggirkan, kata-kata orang malas, orang bodoh, orang yang tidak mau berubah. Sebenarnya apa? Kita bisa kalau kita mau. Berubahlah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubahlah, karena Allah tidak merubah kita ketika ada niat untuk berubah. Bahwa orang bertakwa tidak saja harus masuk surga, tetapi juga harus kaya raya. Karena apa? Karena dengan kekayaannya, ketika dia orang yang bertakwa, dia akan bisa menunaikan ibadah haji. Dengan kaya rayanya, dia bisa membayar zakat, tidak saja 2,5%, tapi juga 10%. Dengan kaya rayanya, dia juga bisa membuat peluang kerja. Dengan kaya rayanya, dia juga dapat membantu orang-orang yang susah. Jadi di sini, harta bukanlah tujuan, tapi dia sarana bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu dikatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kita merasa kurang pede, kita merasa kurang yakin, tetapi sebenarnya Allah mengatakan, memanglah kalau misalnya Anda kurang yakin, apakah Anda mau menjadi orang-orang yang yakin bahwa yang bertakwa itu akan menjadi pemimpin, orang yang bertakwa itu akan sukses di dunia dan akhirat? Kalau Anda mau berubah mindset, berarti Anda telah keluar dari golongan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Memang sangat menarik kalau kita melihat kisah daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dan sangat banyak dari kehidupan beliau kita dapat petik hikmah, dan kemudian kita jadikan pula modal dan motivasi bagi diri kita untuk mengarungi kehidupan ini. Karena tidak ada kehidupan yang tidak menghadapi tantangan, tidak ada kehidupan di mana kita tidak menang terus atau gagal terus, tetapi keduanya datang silih berganti. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita senang, kadang kita susah. Dan begitulah kehidupan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan kapan? Ketika kita berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keharmonisan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan senantiasa mendekatkan diri kita, dengan menghafal, mencoba untuk menghafal surah-surah pendek, dan kita coba bawakan dia di dalam salat kita sehingga dia menjadi bacaan yang melekat bagi diri kita. Dan kemudian coba kita baca terjemahannya dan mengikuti tafsirnya di RRI ini sehingga tercerahkanlah hati kita insyaallah, atau kita membaca tafsir-tafsir para ulama kita terdahulu sehingga itu menjadikan kehidupan kita lebih berarti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang munafik terus mencari kesempatan untuk menghancurkan umat Islam, untuk menggagalkan dakwah mereka. Maka daripada itu, bersiaplah kita dengan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita, dan marilah kita para duat untuk terus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, dan khususnya ilmu bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan kita semuanya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.